Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Husayn Al-Ma'ruf Bil-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Tayyip, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Masih di dalam bab Al-Amru Bil-Muhafadah Ala Sunnah Wa Adabiha, perintah untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta adab-adab yang berkaitan dengannya. Hadis yang ke-11, Al-Hadi Ashar atau hadis ke-170 dari Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadhf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-khadhf. Al-khadhf nanti akan kita terangkan maknanya. Waqala, dan beliau bersabda, innahu la yaqtulu as-sayd wa la yanka'u al-adu wa innahu yafqa'u al-aina wa yaksiru as-sinna. Sesungguhnya qadhf itu, afan, khadhf itu la yaqtulu as-sayd, tidak akan membunuh hewan buruan. Wala yang ka'ul adu, juga tidak bisa membinasakan musuh. Wa innahu yafqa'ul ain wa yaksirus sin, dia hanya memecahkan mata atau mematahkan gigi. Muttafaqun alaih. Nah, apa itu al-khadhf? Al-khadhfu adalah ramyul insanu bil hasa atau ramyul insani bil hasa. Au nuwah wa nahwihima ala hay'atin muayyanah. Ramyul insani bil hasa au nuwah wa nahwihima ala hay'atin muayyanah. Seseorang melempar menggunakan batu atau biji-bijian dan yang semisalnya dengan cara tertentu. Itu yang disebut dengan khadhf. Melempar dengan cara tertentu, baik menggunakan batu, batu di sini bukan batu besar, batu kecil, atau biji-bijian. Nah, hay'atun mu'ayyanah, cara tertentu, yang bagaimana itu? Disebutkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Ali At-Tamimi dalam kitab beliau Al-Mu'allim Bifawaid Sahih Muslim. Qala al-Layth, Al-Imam Layth bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, al-khadfu ramyuka hasah au nuwah ta'khudhuha baina sababataik au taj'al mihdhafatan min khashabatin tarmi biha baina ibhamika wasabbabah. Khadf itu adalah kamu ambil batu kerikil au nuwah atau biji, ta'khudhuha baina sababataik, lalu kamu letakkan di antara dua jari. Misal ini contoh nih kerikil. Taruh di sini. Begini. Baik. Kemudian digunakan untuk melempar binatang, entah burung atau apa. Cetak. Ini kata Al-Layth bin Sa'ad. seperti ini, taruh di sini bijinya atau batu kecilnya, batu kerikilnya, kemudian dilemparkan. Au taj'alu mihzafah min khashabah, atau kamu membuat dari ranting untuk melempar biji tersebut, apa namanya, ketapel dan yang sejenisnya. Au tarmi biha baina ibhamika wasabbabah, atau kamu lempar biji tadi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Jadi Al-Layth bin Sa'ad menyebutkan khadhf itu adalah melempar biji. Caranya begini, seperti orang main kelereng dengan jempol, satu, yang kedua seperti ini, atau pakai kayu, jebret. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yakhduf ay yarmi bihasah au nuah baina sababatayh au baina al-ibham wa sababah au ala zahir al-wusta wa batin al-ibham. Ini sama dengan yang disebutkan oleh Layth bin Sa'ad tadi, begini atau begini, atau dengan cara yang lain, intinya melempar dengan jari. Ibnu Faris juga menyatakan yang seperti itu. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, maka dari definisi yang disebutkan oleh para ulama ini, kita mengetahui bahwasannya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang untuk menggunakan ketapel, baik untuk berburu ataupun untuk berperang, tidak boleh menggunakan ketapel. Dan kata para ulama, walakin sawa'un kana huwal khadhf al-warid fil hadis, yang dilarang satu, seperti yang tertera di dalam hadis, yaitu menggunakan jari dengan dua tata cara yang disebutkan oleh Al-Layth tadi, seperti ini ataupun seperti ini. Au lam yakun, atau dengan cara yang lain. Misal menggunakan ma'alik. Ma'alik jamak dari mi'lak. Semua bentuk ketapel, baik itu yang hanya dari tali, tali kemudian di tengahnya ada kulit, biasanya itu dilempar, diputar kemudian dilempar. Atau ketapel yang menggunakan ranting. Kalau di negeri kita kan bentuknya yang Y itu, atau bentuk apapun. Intinya yang semakna dengan itu, semua tidak diperbolehkan, semua dilarang. Sebabnya karena layak tulus sa'id walayang ka'ul adu. Dalam riwayat yang lain, walayang ka'fil adu. Dia tidak akan bisa membunuh hewan buruanmu, dia juga tidak akan bisa membunuh musuh, dia hanya akan menyebabkan luka, entah itu membutakan mata atau hanya mematahkan tulang. Qala wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat, anna qariban libni mughaffalin khadhafa, bahwa ada salah seorang saudara Abdullah ibnu Mughaffal. Hadis tadi yang menyampaikan kepada kita adalah Abdullah ibnu Mughaffal. Suatu ketika ada seorang saudara dari Abdullah ibn Mughaffal melakukan khadhf, yaitu bermain ketapel untuk mencari burung. Fanahahu, lantas Abdullah ibn Mughaffal pun melarangnya. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadhfi. Lalu Abdullah mengatakan kepada saudaranya tadi, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan ketapel. Wa qala innaha la tasidu saydan. Dan Nabi berpesan bahwa ketapel itu tidak akan bisa membunuh hewan buruan. Dia hanya akan menyakiti. Qala thumma ada. Setelah diberikan nasihat, di waktu yang lain orang ini mengulangi lagi. Diketahui lagi oleh Abdullah ibn Mughaffal, kemarin sudah disampaikan hadis Sekarang diulangi lagi, main ketapel lagi. Faqala, lalu Abdullah bin Mughaffal, beliau mengatakan, uhadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Aku pernah memberikan hadith kepada kamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan ini. Thumma udda takhdif. Lalu sekarang kamu mengulangi bermain ketapel kembali. Qala Abdullah, la ukallimuka abadan. Sungguh aku tidak akan bicara lagi denganmu selama-lamanya. Baik. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini dalam kisah ini Abdullah bin Mughaffal mengajarkan tentang cara beradab kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang itu oleh siapapun muslim wajib untuk diterima. Karena dia merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang kita ucapkan. Kami bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam Usulul Thalathah. Apa konsekuensinya dari itu adalah? Yang belajar Usulul Thalathah mana? Apa konsekuensi dari syahadat anna Muhammad dan Rasulullah? Ta'atuhu fima amar. Engkau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bersaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kamu harus taat pada apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau. Yang ketiga, wajtinabu ma anhunaha wa zajara. Menjauhi apa-apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi SAW. Itu konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bab yang kita bahas adalah bab tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya. Hadis ini berkaitan dengan bab masalah adab. Bagaimana memperlakukan hadis Nabi SAW. Kalau ada hukum tentang perintah, ya diamalkan perintahnya. Kalau hadis itu mengandung larangan, ditinggalkan larangannya. Kalau hadis itu mengandung berita, dibenarkan berita yang ada di dalamnya. Nah, adab yang diajarkan oleh Abdullah bin Mughaffal di sini, hadis ini jelas terdapat larangan dan larangannya tegas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menggunakan ketapel saat berburu. Hadis itu sudah disampaikan kepada orang tadi. Maka Abdullah bin Mughaffal memberikan pelajaran, kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi larangan sudah disampaikan, sudah didengarkan, tapi tidak lagi diamalkan, maka tidak pantas orang itu untuk dihormati. Siapapun dia, ini saudaranya dari seorang sahabat, tetap di seperti itu kan? Dihajar oleh Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Ketika awal kali beliau tidak langsung keras, beliau sampaikan dulu nasihat. Tapi begitu sudah tahu ilmunya, kok melakukan lagi? Berarti dia melakukan di atas ilmu. Dia mengingkari ilmu yang telah dia ketahui. Maka dihajar oleh Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu, ini juga dicontohkan oleh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana ketika mereka berselisih, mereka akan mengembalikan keputusan hukumnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika ada bimbingan dari ayat maupun dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selesai sudah. Selesai perkaranya dan kita ikut kepada hadis yang datang. Siapapun dia, ketika menyelisih hadis yang datang, maka dia tidak lebih berhak untuk dihormati. Dia tidak lebih berhak untuk diperhatikan dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi lebih berhak untuk kita muliakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita utamakan dibandingkan orang lain, siapapun dia. Contoh yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Ma'ruf. Dia itu orang yang paling berusaha untuk mengikuti Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kisah beliau bersama salah seorang anaknya. Ketika Abdullah bin Umar memberitakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya wanita untuk hadir ke masjid. Datang ke masjid, sholat jamaah di masjid. Hukum asalnya boleh selama terjaga fitnah dan ditutup pintu-pintu yang akan memunculkan fitnah. Abdullah bin Umar menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajidallah." Jangan kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Taib. Hadis ini jelas larangan untuk tidak melarang wanita datang ke masjid, hadir sholat jamaah di masjid dengan syarat aman fitnah. Taib. Nah, begitu ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, salah seorang putra beliau mengatakan, "Wallah lanam na'uhunna." Demi Allah, kami justru akan melarang para wanita untuk datang ke masjid. Tayyib. Lihat. Mungkin dan ini disebutkan oleh para ulama, kenapa putra beliau ini sampai mengeluarkan statement seperti itu? Demi Allah, kami tetap akan melarang wanita untuk datang ke masjid. Itu karena perbedaan kondisi antara wanita-wanita yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita-wanita yang beliau temui di zamannya. Di zaman putra Abdullah bin Umar ini. Wanita-wanita di zaman Nabi, mereka diizinkan untuk datang hadir ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah bersama para sahabat, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memperhatikan adab-adab mereka di dalam masjid. Contoh saja, ini kita tidak lihat salat yang lain. Isyaratnya adalah waktu salat subuh, waktu salat fajar. Para wanita itu akan datang ketika masih gelap. Mereka datang ke masjid, kemudian di shofnya masing-masing, dan zaman itu belum ada lampu, belum ada penerangan. Malam ya gelap gulita. Mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, sholat fajar. Dan mereka akan pulang, selesai sholat subuh, selesai sholat fajar, mereka akan segera pulang ketika langit belum terang. Jadi langit masih gelap, mereka sudah pulang. Orang tidak tahu siapa wanita yang hadir tadi ke masjid nih. Ini sudah isyarat bagaimana dengan waktu sholat yang lain. Cara mereka datang ke masjid, subuh saja yang gelap hari, tetap berusaha supaya tidak diketahui mereka datang ke masjid. Nah, ini wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Adapun di zaman itu sudah banyak bergeser. Sudah banyak niat wanita yang datang ke masjid, berbeda dengan di zaman Nabi SAW. Ini di zaman Abdullah bin Umar, apalagi zaman kita. Nah, putra beliau ini melihat bahwa ini akan membuka pintu fitnah. Tapi saat itu dipertentangkan, bahkan beliau bersumpah atas nama Allah, "Wallahi lanamna'uhunna," demi Allah kami akan tetap melarang mereka. Dipertentangkan dengan hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, jangan kalian menghalangi wanita-wanita Allah untuk menghadiri sholat jamaah di masjid. Abdullah bin Umar memberikan pelajaran bagaimana caranya beradab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur dengan keras oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Fayasubbuhu sabban 'aziman ma sabbahu mithluhu qattun. Abdullah bin Umar marah besar dan mencela dengan ucapan-ucapan yang belum pernah keluar kata-kata itu dari mulut beliau. Bayangkan. Keluar darah Umar ibn al-Khattab pada diri Abdullah. Dicela anaknya, meskipun itu anaknya sendiri. Dan hanya mengucapkan dua patah kata, "Wallahi lanamna'uhunna." Hanya itu saja, tapi dimarahi habis-habisan oleh Abdullah ibn Umar. "Waqala uhadithuka bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'uhunna." Aku sampaikan kepadamu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian, kamu membantahnya dengan bersumpah menyebutkan nama Allah. Disebutkan dalam riwayat, beliau pun tidak mau berbicara dengan putranya ini. Namanya Bilal bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pelajaran adab dari seorang sahabat. Bahkan disebutkan oleh para ulama, setelah kejadian itu Abdullah bin Umar tidak berbicara kepada Bilal, Bilal bin Abdullah bin Umar, sampai mati. Sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara dengan anaknya. Bayangkan sebab apa tadi? Sebab dia menantang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beda kan dengan kebanyakan orang sekarang. Lebih pilih anak. Kasihan anaknya. Sudah jelas-jelas menantang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab tetap harus diajarkan. Ilmu tetap harus disampaikan. Tapi kalau itu berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun minggir. Lebih dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis yang ke-12, wa an Abis ibni Rabi'ata. Qala, dari Abis bin Rabi'ah rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqabbilul hajar, yakni al-hajar al-aswad. Aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mencium batu hajar aswad. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, inni a'lam annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Sungguh aku mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu, matan fa'wala tadur, kamu tidak bisa memberikan manfaat, kamu juga tidak bisa memberikan madarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Walaula, dan seandainya saja, ma ra'aitu Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, mencium kamu, ma qabbaltuka, aku tidak akan mau untuk mencium kamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah juga sesuai dengan bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab dalam menjaga sunnah. Sikap yang jelas dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tetap menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Ini saat beliau tawaf dan berada di Al-Hajarul Aswad. Nah, ketika kita tepat berada di sisi Hajar Aswad, maka disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan kalau bisa untuk menyentuh Hajar Aswad kemudian menciumnya sebagaimana Nabi SAW pernah melakukannya. Tapi jangan sampai kita menganggap itu adalah sebuah kewajiban, sehingga dalam kondisi, contoh saja ketika antum sedang umroh atau haji, melaksanakan tawaf, ketika sedang dalam kondisi padat betul, berusaha, benar-benar berusaha untuk bisa nyentuh Hajar Aswad atau bahkan sampai mencium Hajar Aswad. Sekarang hanya kita bisa membayangkan, tapi nanti di sana kondisinya benar-benar akan berbeda. Ketika kamu mampu, maka sentuh, cium. Tapi kalau tidak mampu, cukup disentuh. Kalau tidak mampu karena kondisi yang ada di sana, tidak perlu dicium, tidak perlu disentuh. Cukup untuk memberikan isyarat dari jauh, menyentuh Hajar Aswad itu. Ini teorinya. Prakteknya saat di sana sulit. Kebanyakan orang lupa dengan ilmunya saat sudah tawaf itu. Nah, maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini. Beliau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan tetap berusaha untuk menjaga tauhidnya, tetap berusaha untuk memposisikan apa itu Hajar Aswad. Beliau mencium, beliau menyentuh Hajar Aswad tersebut hanya karena mengikuti Nabi SAW dan tidak ada keyakinan apapun dalam perbuatan itu selain mengikuti Nabi SAW. Sebagian ulama menyebutkan ini karena cerdasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khawatir apa yang beliau lakukan itu akan disalahfahami oleh orang-orang yang bodoh, maka beliau mengeluarkan statement ini tadi. Setelah mencium Hajar Aswad, beliau dengan terang-terangan mengatakan, "Inni a'lam annaka hajar." Saya tahu bahwa kamu itu hanya sebungkah batu. Sama seperti batu-batu yang lain. Terlepas dari mana Hajar Aswad itu berasal, bagaimana kemuliaan, bagaimana keutamaannya, kita tidak akan melebihkan kecuali seperti apa yang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Saya tahu kamu itu hanya batu. Kamu tidak bisa memberikan manfaat, kamu juga tidak bisa menolak madarat. Seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku juga tidak akan mau untuk mencium kamu. Baik. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Umar tetap berusaha untuk menjaga tauhid. Dan itu teriwayatkan sampai dengan zaman kita sekarang. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini menjadi hujjah yang tegas bagaimana cara kita menyikapi Hajar Aswad. Dan bagaimana tata cara saat kita tawaf nanti. Ilmu ini perlu tidak hanya sekedar diketahui, tapi betul-betul ditanamkan. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kondisinya nanti akan berbeda ketika antum sudah ada di sana. Banyak sekali orang lupa dengan ilmunya. Dia tahu kisah Umar bin Khattab ini, dia tahu bagaimana syariatnya, bagaimana anjurannya yang berkaitan dengan Hajar Aswad maupun rukun Yamani atau rukun Shimali, rukun Iraqi. Tapi ketika di sana seolah-olah lupa, terbawa dengan kebanyakan orang. Ini sudah punya ilmu, apalagi tidak punya ilmu, berusaha, masya Allah pemandangannya seperti itu, berebut hanya untuk bisa menyentuh Hajar Aswad, memudorotkan orang lain di sekitarnya. Maka alhamdulillah pemerintah di sana menugaskan apa namanya askar di sekitar itu untuk mencegah hal ini terjadi. Seperti itu saja masih banyak yang berebutan untuk menyentuh Hajar Aswad. Tayyib. Pada empat sisi Ka'bah yang dianjurkan, yang disunahkan saat kita melakukan tawaf, untuk menyentuh itu hanya pada rukun Yamani, yaitu pojok yang mengarah ke arah Yaman, dan Hajar Aswad. Hanya dua itu saja. Dua sisi yang lain tidak ada anjuran untuk disentuh, terlepas dari kemuliaan Ka'bah. Maka jangan sampai nanti enggak dapat Hajar Aswad, ya udah yang penting rukun Yamani. Lantas berpikiran Hajar Aswad dicium berarti rukun Yamani, dapatnya mumpung pas di sebelahnya rukun Yamani, diusap dicium juga. Salah. Rukun Yamani hanya boleh untuk diusap saja, enggak usah dicium. Nah, dua sisi yang lain jangan dikiaskan. Karena saking padatnya, saking banyaknya orang tidak bisa dapat rukun Yamani, tidak bisa juga menyentuh Hajar Aswad. Akhirnya pas di sebelahnya rukun Iraq, dia sentuh. Pas di sebelahnya rukun Shimali, dia sentuh. Tidak ada anjurannya. Dua sisi ini biarkan. Yang kita berusaha adalah menyentuh rukun Yamani, demikian juga Hajar Aswad. Kalau tidak dapat ya sudah, dari jauh saja diisyaratkan menyentuh apa namanya rukun Yamani dan Hajar Aswad itu. Kisah ini pernah terjadi masih di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu. Kisah yang terjadi antara Abdullah ibn Abbas dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah. Saat peristiwa itu, ana lupa itu tawaf umrah atau haji. Intinya saat itu sedang tawaf Muawiyah, ada Abdullah bin Abbas di situ. Ketika sedang tawaf, tiba-tiba Muawiyah beliau menyentuh semua sudut Ka'bah, empat-empatnya disentuh. Rukun Iraqi disentuh, rukun Shimali disentuh, rukun Yamani disentuh, Hajar Aswad disentuh, semuanya empat-empatnya. Baik. Nah, dilihat oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Muawiyah, "Kaifa tamsah ar-ruknain asy-syimalain?" Bagaimana kamu ini menyentuh dua rukun utara, dua sisi utara, sementara Nabi SAW lam yamsah illa rukna al-yamani wal hajar al-aswad, dalam riwayat illa rukna al-yamaniyain, Kenapa kamu sentuh dua rukun syimal? Padahal Nabi SAW tidak menyentuh kecuali hanya dua rukun Yaman, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa kata Muawiyah? Muawiyah mengatakan, innahu laisa syai'un minal baiti mahjuran. Tidak selayaknya bagian dari Ka'bah ini ada yang ditinggalkan, karena semuanya mulia. Ini hujahnya Muawiyah. Beliau sahabat bukan? Sahabat. Dan ketika itu beliau menjadi khalifah, berarti harus ditaati pemimpin, ya kan? Tapi lihat di sini, Abdullah bin Abbas memberikan adab meskipun beliau pemimpin, tayyib, khalifah saat itu, dan beliau juga termasuk sahabat Nabi SAW. Muawiyah berstatement seperti itu, innahu laisa syai'un minal baiti mahjuran, tidak pantas salah satu dari bagian Ka'bah yang mulia untuk ditinggalkan. Akhirnya beliau sentuh semuanya, tayyib. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa afqahu min Muawiyah. Abdullah bin Abbas mutlak beliau lebih faqih, lebih mengerti ilmunya, lebih banyak ilmunya, dan juga lebih lama Islamnya dibandingkan Muawiyah. Memberikan nasihat kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya dibaca ayat pendek tadi. Sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kalian. Hanya diingatkan dengan hadis itu. Maka ketika Nabi SAW tidak mencontohkannya, Nabi tidak membimbingkannya, itu bukan perbuatan baik. Siapapun yang menganggapnya adalah perbuatan baik. Hatta sekelas Muawiyah yang sebagai seorang sahabat Nabi, dan beliau ketika itu adalah seorang khalifah. Terlepas dari itu, bimbingan Nabi didahulukan, hukum dari Nabi didahulukan. Wa mara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu illa ruknain al-yamaniyyin, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh apapun dari Ka'bah itu kecuali hanya dua rukun Yamani, yaitu rukun Yamani dan rukun Al-Hajar Al-Aswad. Baik. Qala faqala lahu Muawiyah shadaqta. Lalu Muawiyah pun menerima nasihat Abdullah bin Abbas karena didasari ilmu. Seadanya Abdullah bin Abbas berdebat tidak dasar ilmu, ya enggak akan selesai. Dan mungkin turunan hukum sampai di zaman kita berlaku dari persisian dua sahabat tadi. Tapi Abdullah bin Abbas menyampaikan ilmunya. Beliau tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan atau menyentuh kecuali hanya pada rukun Yamani dan Hajar Aswad. Faraja'a min qawlihi. Muawiyah pun taubat dan rujuk dari ucapan yang pertama tadi. Baik, kembali kepada yang benar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwarahimani wa rahmakumullah. Kisah dari Abdullah bin Abbas, kemudian juga siapa tadi? Abdullah ibn Mughaffal, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana bersikap dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, kalau seandainya datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara yang sedang diperselisihkan, maka siapapun harus tunduk dengan hadis tersebut. Terlepas nanti perincian hukumnya bagaimana, itu sikap selanjutnya. Langkah kedua, langkah ketiga. Tapi langkah pertamanya adalah diterima dulu, berhenti dulu perselisihannya dengan hadis yang ada, dengan hadis yang datang. Jangan ngayal dulu, terima dulu. Nanti baru dikaji, lihat fikih dari hadis ini apa? Hukum yang bisa kita turunkan dari hadis ini apa? Kemudian ada hadis yang lain tidak yang menunjukkan tambahan hukum, atau ada hadis lain tidak yang mengecualikan hukum yang ada dalam hadis ini? Itu dibahas kemudian, tapi harus sam'an wa ta'atan. Langkah pertamanya mutlak sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Taib. Sering kita ulang-ulang bagaimana ucapan Imam Malik radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Kullun yuqbalu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Beliau adalah ulama Madinah ketika itu yang didengarkan, yang diikuti fatwanya. Banyak murid beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Malik. Dan beliau mengatakan kalimat itu yang sampai sekarang diriwayatkan dengan berbagai redaksinya, tapi intinya sama. tidak ada seorang pun yang mutlak untuk bisa diterima ucapannya atau ditolak ucapannya kecuali sahibu hadal qabr, penghuni kuburan ini. Beliau tunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak, apa yang datang dari beliau menunjukkan sesuatu perintah harus dilakukan, apa yang datang dari beliau menunjukkan satu larangan harus ditinggalkan, dan tidak boleh yuraddu min qaulihi, tidak boleh dibantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditolak hadis Nabi atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap punya kemungkinan, siapapun dia, bagaimanapun ilmunya, bagaimanapun ketinggian keutamaannya, dia tetap punya dua kemungkinan. Yuqbal wa yuraddu min qaulihi. Dia boleh diterima ucapannya kalau itu sesuai dengan dalil, atau boleh juga ditolak kalau itu menyelisihi, tidak sesuai dengan dalil. Siapapun dia, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga mereka beragama, mereka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat kepada individu tertentu. Siapapun individu itu, kalau ternyata nanti di kemudian hari menyelisihi dalil, menyelisihi syariat, dia ditinggalkan. Bagaimanapun jasa orang itu kepada dirinya, bagaimanapun besar keutamaan orang itu terhadap hidupnya, ditinggalkan, ditinggalkan. Maka tidak pusing ahli sunnah, lo begini, lo begitu, tidak akan ada lo, selesai sudah. Kenapa? Tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan bimbingan. Kita tinggalkan, jalan sendiri, kita jalan sendiri. Mudah bersikapnya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak terikat dengan al-ashkhas, tidak terikat dengan individu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman, laki-laki maupun wanita, "Idza qada Allahu wa rasuluhu," jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan amron, suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mereka punya pilihan lain dalam perkara tersebut. Taib, tidak sepantasnya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Itu ayat jadi patokan kita semua. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab tentang kewajiban untuk tunduk dengan hukum Allah, dan apa yang harus kita ucapkan ketika ada sesuatu dari hukum Allah yang disampaikan, baik itu perkara ma'ruf ataupun larangan dari suatu kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.